Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa min ajli mansubatihi hadhihi wa min ajli kalamin nasi fihi bil haqqi taratan wa bil batili nasi'i anil jahli awit asubi taratan ukhra. Ahbabtu an aktuba fihi ma sayassara min al-qawaid rajian minallahi ta'ala ay yaj'ala amali khalisan liwajhi muwafiqan limardatihi nafi'an li'ibadihi. Wassamaiku al-qawaid al-muthla fi sifatillahi ta'ala wa asma'ihi al-husna. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات. قال المؤلف رحمه الله سبب تأليف هذا الكتاب. Kita yang jelaskan pakai bahasa Arab boleh enggak? Boleh. Belajar ya. Belajar biar semakin enggak paham ya. Pakai bahasa Arab. Qala al-mu'allif rahimahullah sababu ta'lifi hadzal kitab fa hadza qawluhu sababu ta'lifi fi hadzal kitab yadullu ala anna fi ta'lifi hadzal kitab hunaka sababun wa ghayah. ولذلك قال رحمه الله ومن أجل منزلته هذه يعني لأن في موضوع أسماء الله تعالى وصفاته هناك أهمية كبيرة والمسلمين عليهم تعلمه. فهمتم أم لا؟ قليل قليل I can yeah. طيب سبب تأليف هذا الكتاب يعني سبب penulisan kitab ini tentu ada sebabnya dan karena ini adalah sesuatu yang ilmiah maka pasti sebabnya ada karakter atau ada dorongan ilmiah di sana. Wa min ajli manzilatihi hadhihi, dan disebabkan apa? Manzilahnya ini, yaitu bahwasanya asma dan sifat ini pengetahuan tentangnya berkaitan tentang doa al-mas'alah dan doa al-ibadah. Ya, berkaitan dengan doa kita, doa al-mas'alah, dan berkaitan dengan seluruh cakupan ibadah kita tanpa kecuali. Wa min ajli, nah ini kemudian yang kedua nih. Kalau yang ketiga ini min ajli manzilatihi hadhihi, yaitu tentang doa al-mas'alah dan doa al-ibadah, itu lebih ke masalah private, yaitu masing-masing lah. Tapi yang kedua, wa min ajli kalamin nasi fihi, dan disebabkan apa? Omongan orang tentang bab asma dan sifat. Omongan orang tentang bab asma dan sifat ini, lihat, bil haqqi taratan wa bil batili, ya, nanti taratan ukhra. Orang kadang berkata atau berbicara tentang bab asma dan sifat benar, dan ada yang batil omongannya tentang asma dan sifat. Kalau benar tentang asma dan sifat, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau omongannya batil, sebagaimana sebagian dai sekarang, maka ini perlu kita ketahui kebatilan yang mereka ungkapkan. Karena kebatilan berbicara tentang agama itu tidak sama dengan batilnya dia bicara tentang dunia. Dan batilnya seseorang bicara tentang Allah, maksudnya tentang asma dan sifat Allah, itu berbeda dengan batilnya dia bicara tentang syariatnya, seperti hukum ini sholat wajib apa enggak, ya, itu berbeda. Ya. Ketika seseorang bicara batil tentang Allah, maka jangan heran dia bicara batil tentang hukum-hukum lainnya yang tidak lebih berat dibandingkan berbicara tentang Allah Azza wa Jalla. Maka kita nas'alullah as-salamu wal afiyah dan nas'alullah at-taufiq dalam mempelajari ini, karena tanpa taufik dari Allah kita tidak akan bisa mampu memahami ini semua. Beliau kemudian menjelaskan wabil batilin nasyi'i 'anil jahli aw at-ta'assub. Lihat. Al-batil yang mereka ungkapkan, yang mereka ucapkan, an-nasyi'i, yang mana sifatnya itu tumbuh dari dua hal. Imma dari jahal, imma dari ta'assub. Dan keduanya ini berbahaya, cuma seringkali lebih berbahaya ta'assub. Karena ta'assub itu biasanya ala ilm. Ta'assub itu, fanatisme itu biasanya di atas ilmu. Ya, jadi ini orang ada yang bicara tentang asma Allah dan batil pembicaraannya atau sifat Allah, itu imma dia jahil, imma dia muta'assib. Imma dia memang enggak tahu karena enggak belajar, atau udah belajar tapi enggak nyampe-nyampe makomnya, gitu kan katanya gitu. Atau dia sudah belajar dan dia tahu burhan dan hujahnya, dia tahu dalil-dalil bertentangan dengan kalam dia, tapi dia tetap muta'assib terhadap mazhab akidah dia. Dan ini banyak. Dan ini banyak. Ya. Tentang sifat istiwanya Allah Azza wa Jalla, tentang di manakah Allah Azza wa Jalla. Ya, antum kalau debat dengan orang yang mengatakan atau menafikan istiwa Allah 'alal 'arsy, menafikan jawaban fis sama terhadap kalimat antara pertanyaan ainullah, itu susah. Karena ketika antum mendebat, antum akan tahu bahwa saya orang ini pernah belajar tapi muta'assib. Ya. Ketika Rasulullah bertanya kepada Jariyah, seorang budak perempuan ainullah, maka secara simpel budak perempuan yang secara maqam itu bukanlah tokoh masyarakat, ya kan? Budak perempuan yang kemudian Rasulullah suruh bebaskan, dan Rasulullah SAW legalisir beliau muslimah disebabkan jawabannya fis sama, yaitu di atas langit. Itu dinafikan. Bahkan sebagian dari golongan membid'ahkan pertanyaan ainallah, subhanallah, padahal itu Rasulullah yang bertanya, dan mereka membid'ahkan pertanyaan itu. Dan mereka, oh, pertanyaan di manakah Allah itu bid'ah. Padahal Rasulullah yang nanya. Luar biasa. Rasulullah dibid'ahkan. Otomatis ya lazimul qaulnya, Rasulullah dibid'ahkan. Atau mereka mengatakan itu khusus Rasulullah saja yang nanya. Kita enggak boleh nanya seperti itu. Iya. Masya Allah. Terus gimana kita ngikutin Rasul? Itu. Padahal simple. Yang membuat rumit itu apa? Filsafat dan kalam. Iya. Taib. Jadi imma orang itu bicara batil karena jahil, ya. Dan orang kalau jahil kayak gini, selama dia enggak ngotot, ya kita bisa lus-lus, kita ajarin. Atau imma muta'assib. Kalau muta'assib ini berarti dia punya ilmu tapi dia tetap membentengi diri dari kebenaran. Na'udzubillah. Ahbabtu an aktuba fihi ma tayassara min al-qawa'idah. Aku ingin kemudian menulis tentangnya, fihi artinya tentangnya, tentang asma dan sifat ini, ma tayassara min al-qawaid, apa yang ringan dari kaidah-kaidah. Kaidahnya ringan, tapi penjelasannya agak berat jemaah. Makanya tolong bersabar dan haraplah ihtisab, haraplah pahala dari Allah dari usaha antum belajar di sini. Ya, ya, kalau antum enggak mengharap pahala, cuma hadir doang, ya dengar doang, nyimak doang, enak-enakan doang, ya tetap kita doakan semoga Allah berikan pahala ganjaran, tetapi enggak maksimal nanti kebaikannya. Dan nanti akan antum rasakan lumayan tingginya maqam dan ketinggian ilmu tentang ini. Ya, ilmu ketika memang mendapatkannya itu agak susah, insya Allah nanti persiapannya lebih baik lagi insya Allah. Ya. Rajian minallahi ta'ala an yaj'ala 'amali khalisan liwajhi. Sambil berharap dari Allah Azza wa Jalla ay yaj'ala 'amali, untuk menjadikan amalan saya ini dan amalan kita semua insyaallah khalisan liwajhi. Khalisan liwajhi, perhatikan, khalisan liwajhi artinya apa? Murni untuk apa? Ayo, wajah Allah. Hah? Murni untuk wajah Allah atau murni untuk ridha Allah? Wajah Allah, lihat sini. Ini lafalnya zahirnya liwajhi, untuk wajah Allah. Ya. Kalau diterjemahkan murni untuk ridha Allah, ini perlu dipertanyakan. Kenapa? Tanya orang yang menerjemahkan, itu penerjemahannya apa di situ? Wajah? Ahsan, bagus. Karena kalau diterjemahkan murni untuk ridha Allah, tanya ke penerjemahnya. Antum kenapa menerjemahkan tidak sesuai zahir lafal? Apakah antum seorang Asy'ari? Jangan-jangan nih, ya. Asy'ari menerjemahkan kitab Qawaid Mutlaq. Itu sama dengan nusuk-nusuk perut sendiri. Ya kan? Tapi enggak apa-apa, fadhol. Asal jangan ditahrif. Nah, ini murni untuk wajah Allah. Dan Allah Ta'ala memiliki sifat dzatiyah, di antaranya wajah. Dan tidak boleh tahrif atau dibelokkan maknanya menjadi ridha atau semacamnya. Ya. Tapi ketika khalisan li ridha, untuk li mardhatillah, baru terjemahkan ikhlas karena mencari keridhaan Allah. Nah, kalau misalnya diterjemahkan murni mencari ridha Allah, itu kan kesannya benar. Benar. Tetapi itu adalah menerjemahkan atau menafsirkan wajah dengan sifat lainnya yang merupakan kelaziman juga, ya. Karena kalau seseorang mencari wajah Allah, sama dengan memang mencari ridha Allah, memang pastinya gitu. Tapi jangan seperti itu. Muafiqan limardatihi, ya, selaras dengan apa yang Allah ridhai, dengan keridhaan Allah azza wa jalla. Nafi'an li'ibadihi, bermanfaat untuk hamba-hambanya. Wasammaituhu al-qawaid al-muthla, itu kaidah-kaidah yang paling layak untuk dijadikan teladan, yaitu kaidah-kaidah yang terbaik. Fi sifatillah ta'ala wa asma'ihil husna. Baik. Tafadhal, Pak Anwar. Jazakallahu khairan. Al-faslul awal. Wa'idu fi asma'illah ta'ala al-qa'idatul ula, asma'ullah ta'ala kulluha husna. Ay balighatun fil husni ghayatah. Qala Allah ta'ala walillahil asma'ul husna. Wadhalika li'annaha mutadhamminatun li sifatin kamilatin la naqsa fiha bi wajhin min al-wujuh la ihtimalan wa la taqdira. Terus misal satu. Wadhalik al-hayyu ismun min asma'illahi ta'ala mutadhamminun lil hayatil kamilatil lati lam tusbaq bi adamin wala yalhaquha zawal. Al-hayatul mustalzimatul likamali sifati minal ilm wal kudrati wassam'i wal basari wa ghairiha. Jazakallah. Bismillah, kita memulai al-faslul awal. Fasal pertama, al-qawa'idu fi asma'illahi ta'ala. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Dan anda ingin semua tanpa kecuali tolong hafalkan kaidah ini. Kaidahnya saja, ya. Nah, kalau perlu dalilnya, ya, kaidah dan dalilnya. Dan kaidahnya hafalkan dalam bahasa Arab dan pahami. Ya, yang pertama, al-qa'idatul ula, asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Gampang? Pahami dulu, maksudnya tahu dulu terjemahannya. Setelah itu hafalkan, asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Gampang. Gampang, asma'ul husna. Fadhal kau mau ikutin asma Allah Ta'ala kulluha husna. Udah hafal semuanya? Hafal? Bang, hafal enggak? Belum, coba hafalkan. Hafalkan sekarang. Jangan lihat ana, enggak hafal kalau lihat ana. Hafalkan. Ingin hafal lagi? Apa? Coba. Kulluha husna. Husna. Yakin sudah hafal? Belakangnya ikin hafal asma Allah Ta'ala kulluha husna. Belum. Bapak yang belakang akhi pakai peci jenggot Asma Allah Ta'ala. Ahsan. Coba bisa, Mbak. Sampingnya bisa. Ah, belum bisa. Insyaallah mau bisa atau enggak? Mau bisa enggak? Nanti Anda tanya lagi insyaallah ya. Tunjuk tunjuk tangan. Tolong tanya Anda gitu. Fadhol. Fadhol, sampingnya sampingnya. Antum. Depannya, fadhol. Yang pakai peci Mesir. Fadhol. Al-Azhar. Baik. Di sebelah sini, paling ujung. Paling belakang jauh sana. Asma'ullahi. Antum peka, kemarin pernah ada tanya ya kayak. Iya. Oh, Masya Allah. Depannya Pak, siapa tuh? Asaun. Saud. Syahrun. Siapa Syahrun itu? Nama siapa? Oh, nama antum Pak Syahrun, tafadhol. Eh. Ahsantum, ahsantum kullaha husna. Ini kalimat sebenarnya mubtada khobar, ya. Mubtada khobar dan mubtada khobar lagi. Gitu. Asmaullah Ta'ala kulluha husna, ya. Nama-nama Allah semuanya husna. Atau bisa juga ini bukan mubtada khobar, badal, ya. Nama-nama Allah semuanya husna. Gampang kan? Gampang. Tapi untuk merinci pemahaman tentang kaidah ini itu lebih dalam lagi dan perlu pendalaman dan juga fokus. Ya, ai yani tafsirannya balighatun fil husni ghayatah. Artinya apa di sini? Balighatun fil husni ghayatah. Apa bahasa Indonesia yang lebih tepat? Apa artinya di situ? Fadhol hari ini, coba dibaca hari ini. Apa artinya? Maknanya indah. Hah? Maknanya indah. Udah gitu. Yang ternyata maknanya indah. Baik. Namanya indah. Mencapai puncak. Dia mencapai puncak kemahaindahan gitu ya. Kebaikannya. Ya. Walaupun kalimat ini Syekh Utsaimin sendiri dalam syarahnya mengatakan ada muskilah yang sebagian orang melihat di lafal ghoyatah, bukan secara nahu karena ini sebagai tamyiz, tetapi kenapa kok pakai ghoyatah, kenapa tidak memakai kamalah, kenapa enggak balighatun fil husni kamalahu, yaitu mencapai kesempurnaannya. Bukankah nama Allah itu atau pemahaman terhadap nama Allah tidak ada puncaknya, maksudnya tidak limited gitu kan? Keindahan Allah Azza wa Jalla di setiap makna namanya itu tidak terbatas. Al-Alim misalnya, yang maha mengilmui. Apakah keilmuan Allah terbatas? Tidak. Apakah ada puncak ujungnya? Tidak. Maha sempurna dengan keilmuan Allah Azza wa Jalla. Maka kenapa pakai lafal ghayah? Maka beliau kemudian menjelaskan maksud ghayah di sini kamal, yaitu balighatun fil husni kamalahu. Allah Azza wa Jalla memakai nama memakai lafal husna untuk asma-Nya, superlatif yang tidak ada batasannya memang. Jadi ghayatah di sini yaitu kamalahu, yaitu kemahasempurnaan untuk setiap kebaikan nama-nama-Nya. Jadi di setiap nama-nama itu ada kebaikan yang sempurna dan tidak akan bisa ditandingi atau ditakar dengan kadar rasional manusia. Gitu, karena tidak dibatasi. Kemudian kita lanjut, itu mudah insyaallah, enggak usah diributkan. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini sebagai dalil. Antum hafalkan dalilnya. Ya. Antum hafalkan kaidah dan dalilnya sehingga nanti ketika antum bertemu dengan orang yang sebelum Allah Ta'ala beri hidayah irsyad, antum bisa mengajarkan dengan dalil ini. Dalilnya mudah. Walillahil asma, walillahil asmaul husna, fad'uhu biha. Gampang insyaallah. Cukup itu dalilnya, walillahil asmaul husna. Tetapi dalil ini antum bisa membantah untuk kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah. Siapa Mu'tazilah sekarang? sebenarnya format nama Mu'tazilah sekarang bisa-bisa enggak tercantum. Ya, ada orang, saya ada seorang Mu'tazilah, jarang sekali. Apa Indonesia enggak cocok Mu'tazilah sama Indonesia? Cocoknya di barat sana. Ya, siapa Jahmiyah sekarang secara formal enggak? Kalau Asy'ari banyak. Secara formal ataupun yang ngaku-ngaku Asy'ari doang. Karena enggak ngerti isi dan konten pelajaran Asy'ariyah dan ilmu kalam. Nah, tapi orang-orang liberal, ya mereka itu mengikuti teologi Mu'tazilah di banyak sisi, ya. Dan orang-orang yang mengingkari keberadaan jin, banyak dari kalangan ateis, ya mereka juga kadang memakai teologi ala atau gaya Mu'tazilah. Kalimat Allah Azza wa Jalla walillahil asma'ul husna bisa antum hafal dan bisa antum jadikan sebagai benteng dan dalil untuk membantah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Bagaimana itu? Padahal ini cuma ada 5 kata. Waw, lam, Allah, al-asma, dan al-husna. Dan kelihatannya cuma 3 kata pada. Tetapi lihat di sini, lillahil asma'ul husna. Huruf di sini lam menunjukkan kepemilikan Allah Azza wa Jalla terhadap apa? Al-asma al-husna. Sementara itu huruf lam ini bisa membantah Jahmiyah satu kelompok langsung. Di antara propaganda atau ajaran Jahmiyah itu sumber dari banyak aliran sesat adalah bahwasannya Allah Ta'ala tidak memiliki nama. Allah Ta'ala tidak memiliki nama, ya. Sehingga ya, apa kok udah mengatakan Allah tidak memiliki nama, gimana? Hancurlah ini agama. Maksudnya enggak, udah antum doa minta sama siapa terus? Ya, padahal sudah jelas. Apa dalilnya? Walillahil asmaul husna. Apa dalalah lafziyah yang bisa antum tuturkan bahwasanya huruf lam di sini menunjukkan Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang husna. Udah paham di sini? Satu dalil ini meruntuhkan satu apa poin besar propaganda Jahmiyah. Oke? Okay? Nana tanya nanti ya. Nanti nana tanya, hati-hati antum. Ya. Jadi apa tadi, gimana cara kita membantah Jahmiyah dengan dalil ini walillahil asmaul husna? Apa? Gimana caranya? Ah. Udah zikir, gimana caranya? Gimana cara membantahnya? Pendalilannya gimana? Sudah dijabarkan dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf dan surah. Iya. Sahih. Kemudian bagaimana antum istinbatnya, mengambil hukumnya kok bisa antum bantah? Salah satunya kita berdoa, contohnya Allah. Enggak. Dari lafal ini, daratul lafaznya. Lam itu menunjukkan asmaul husna atas nama Allah. Lam di sini menunjukkan kepemilikan Allah Azza wa Jalla terhadap asma husna. Paham? Bagus. Jazakallah khair. Apa di belakang ini yang pakai baju agak ini ya, pakai baju ya, fadal. Jabarkan yang tadi. Gimana membantah Jahmiyah dengan kalam ini? Iya. Ahsan. Oke, jazakallah. Apa? Ahsan. Cukup memahami bahasa Arab? Tidak cukup. Untuk bisa mengambil dalil ya. Enggak cukup. Bisa bahasa Arab enggak cukup. Terus bisa apa? Usul fikihnya mana? Gitu. Kalau misalnya cuma bisa bahasa Arab, usul fikih punya bisa lebih sesat lagi nanti. Jadi enggak cukup. Ya. Belajar usul di sini ada pelajaran usul fikih. Sebelum ini mungkin ya, masih jalan, alhamdulillah. Penting itu, ya. Jadi kalau bisa jemaah ya, teman-teman salafiyun misalnya, mungkin di sini nanti mungkin menjalar di tempat-tempat lain ya, yang muda-mudanya, kalau yang agak berusia udah sulit, karena agak berat memang. Ya. Anda ngajar di masjid dia usul fikih, waktu berapa bulan lalu. Udah give up itu. Yang ikut semua mbah-mbah ya susah. Ya, berat, keberatan. Kecuali ya memang Allah berikan kemampuan. Tapi insya Allah, kalau antum bisa menguasai usul fikih, lihat orang-orang Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, mereka banyak bermain di usul fikih. Makanya sebagian dan besar sekali kuantitasnya kitab-kitab usul fikih rata-rata karya dari orang-orang Asy'ariyah di era belakangan itu, era 5-6 Hijriah dan seterusnya sampai sekarang. Iya. Begitu. Oke. Okay. Itu satu ya, membantah siapa? Jahmiyah. Penting itu, ya. Penting. Antum kalau ketemu sama orang yang dan orang itu berilmu, dosen bahkan, kemudian dia bilang Allah tidak memiliki nama. Na'udzubillah. Ini kalau dia sengaja takutnya bisa kufur. Ini kan? Antum bantah dengan dalil walillahil asmaul husna. Antum bilang kaidah dalam kitab Al-Qawaid Al-Muslah halaman ke-9, eh? Asma Allah Ta'ala kulluha husna, dalilnya walillahil asmaul husna. Selesai. Lihat Ahlus Sunnah simple. Loh, antum tahu dari mana itu dalilnya? Ini jabarkan pendalilannya. Huruf lam di sini menunjukkan kepemilikan Allah Ta'ala terhadap al-asmaul husna. Gitu. Baik, simple, selesai, hafal. Hafal ya. Kemudian kedua, ayat ini membantah teologi asas dalam Mu'tazilah terhadap sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sifat-sifat Allah Ta'ala sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya Azza wa Jalla, itu menurut Ahlus Sunnah ada, dan setiap nama Allah Ta'ala mengandung sifat pasti, ya. Tidak seperti kalangan tidak seperti apa yang diajarkan oleh kalangan Asy'ariyah belakangan dan Mu'tazilah terutama. Kalau kalangan Asy'ariyah, mereka tidak mengatakan itu. Mereka enggak bilang oh nama-nama Allah tidak memiliki ini sifat-sifat di balik itu. Kalaupun ada sifat, itu hanya terbatas berapa? 7, yang nanti kemudian kembali dilebarkan oleh kalangan mutaakhirin menjadi 20-an. Kalau Mu'tazilah menihilkan dan meniadakan secara total sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Kenapa? Karena ketika Allah Ta'ala disebut dengan sifat, maka otomatis itu sama dengan menyerupakan dengan makhluk subhanallah Ta'ala amma yaqulun. Begitu. Berusaha serasional mungkin, tetapi justru rasio yang mereka ungkapkan itu malah bertabrakan dengan rasio yang sahih. Na'udzubillah. Jadi mereka menafikan sifat-sifat Allah. Paham ini baik-baik. Mu'tazilah menafikan sifat-sifat Allah. Mereka ghulu dalam masalah nafi as-sifat. Ya. Maka mereka disebut nufat atau ghulat an-nufat. Sampai kemudian kalau antum tahu Qadariyah, Qadariyah itu menafikan takdir. Dan umumnya Qadariyah adalah Mu'tazilah. Oke. Okay. Umumnya juga lawan dari Qadariyah apa? Jabriyah itu Asy'ariyah. Ya. Yeah. Gitu. Ahlus Sunnah apa Qadariyah atau Jabriyah? Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah. Eh, enggak Jabriyah. Qadariyah, Mu'tazilah hulu dalam menafikan sifat Allah, takdir Allah juga. Adapun Asy'ariyah ghulu dalam menetapkan takdir, kebalik. Sampai kemudian Jabriyah atau sebagian banyak dari kalangan Asy'ariyah mengatakan semua perbuatan makhluk sampai adalah perbuatan Allah juga, karena makhluk tak bisa apa-apa. Subhanallah. Makanya wahdatul wujud itu cocok buat kalangan Asy'ariyah. Wahdatul wujud tahu manunggaling kaula Gusti, ya, gitu. Nah, gimana poin atau istidlal atau istinbat bantahan terhadap Mu'tazilah dengan ayat ini? Ayo, fadol, siapa yang bisa? Fadol. Antum nemu? Gimana caranya? Antum nemu? Antum bisa nemu? Ayat ini tadi kita bilang, antum ya benar, Pak Jukuti. Membantah apa? Mu'tazilah. Dari lafal mana? Fadol. Apa? Lam, lafal jalal Allah, al-asma atau al-husna? Fadol. Bisa jawab? Ya. Jangan sia-sia waktu. Kalau bisa jawab bilang enggak bisa. Nanti tunggu lama enggak bisa. Ya, masyaallah habis waktu. Tadi Anda bilang apa? Kita bilang Mu'tazilah menafikan sifat Allah. Sekarang walillahil asmaul husna, lafal manakah dari 4 atau 5 kata ini yang bisa kita jadikan poin penyerangan atau pembantahan terhadap Mu'tazilah? Fadol. Angkat tangan, Fadol. Al-Asma, gimana caranya? Kalau tadi kan disebutkan bahwa Mu'tazilah menolak Allah dan Allah. Dan kan jadi Allah berkumpulan bahwa Allah memiliki nama-nama yang bagus. Ahsan, kemudian? Kan jadi dalil bahwa Allah itu memang punya sifat dan nama. Iya, jadi di Asma-nya ini? Dan Al-Husna. Nah, kan diubah kan? Yang mana nih? Al-Asma atau Al-Husna? Enggak, cuma satu, poinnya cuma satu aja. Cukup satu aja. Al-Husna. Berarti ada qaul qadim dan qaul jadid nih. Ah, ada nasikh dan mansukh rupanya. Ah, berarti yang mana yang benar nih? Al-Husna. Hah? Al-Husna. Li. Ah, ini baru lagi. Ayo, Li. Ah, gimana caranya? Karena Allah memiliki asma yang husna itu kan dulu. Enggak, antum lebih jauh. Enggak. Li tadi udah untuk membantah Jahmiyah. Udah, porsi buat Jahmiyah dia. Karena madlul untuk li itu kepemilikan. Dan Jahmiyah menafikan kepemilikan nama-nama Allah ya. Adapun qadariya Mu'tazilah menafikan sifatnya, bukan kepemilikan namanya. Berarti di mana? Al-Husna. Kenapa antum bilang al-husna? Karena al-husna ini coba lihat i'rabnya apa al-husna? Sifat terhadap asma. Ahlu sunnah mengatakan ketika al-husna ini mensifati al-asma itu menunjukkan asma punya sifat. Iya enggak? Ah, gitu. Ingat? Asma nama-nama Allah punya sifat terindah terbaik. Ketika punya sifat terindah terbaik, maka pasti nama-nama Allah ini mengandung makna sifat. Enggak mungkin nama-nama Allah cuma sekadar labelisasi doang, jargon saja, na'udzubillah. Enggak, tetapi pasti mengandung makna yang makna tersebut adalah sifat Allah Azza wa Jalla. Oke. Itu. Jadi, lafal al-husna ini kita jadikan pegangan. Ya, ayat ini kita jadikan pegangan dan al-husna kita jadikan juga pegangan untuk membantah kaum Mu'tazilah atau yang sepemahaman dengan mereka walaupun namanya bukan Mu'tazilah, terserah namanya apalah. Nanti sepemikiran lah. Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat sesuai dengan keagungannya. Oke. Okay. Sudah paham ya di sini ya? Alhamdulillah. Walillahil asmaul husna. Wa dzalika li annaha mutadamminatun li sifatin kamilatin la naqsa fiha bi wajhin minal wujuh la ihtimalan wala taqdiran. Kata Syekh Utsaimin di syarahnya wala waqi'an la ihtimalan wala taqdiran wala waqi'an. Gimana terjemahkannya? Saya terjemahin dulu. Wa dzalika dan itu li annaha karena ha asma hasan. Karena nama-nama Allah yang mulia yang terindah itu mutadhamminatun. Apa artinya? Mengandung apa? Sifatin kamilah. Mengandung sifat-sifat yang sempurna. Nah, ketika disebutkan sifat yang sempurna, sempurna, maka beliau tekankan dengan keterangan la naqsa fiha, tidak ada kekurangan di dalam sifat-sifat tersebut. Fiha, hanya di sini kembali ke sifat-sifat tersebut, ya. Padahal kalau yang disebut kamilah, maka udah pastilah naqsa fiha, ini berarti stressing, penekanan, ya, tidak ada kekurangan karena sempurna. Oke. Nah, kemudian beliau tegaskan lagi biwajhin minal wujuh, dari satu sisi, dari sisi-sisi. Maksudnya tidak ada kekurangan dari sisi apapun, sedikit pun tidak ada celah untuk menyatakan adanya kekurangan di sifat Allah Azza wa Jalla. Oke. Gitu. Kalau misalnya antum mensifati seorang makhluk atau suatu makhluk dengan perfect, apakah ada kemungkinan aibnya? Pasti ada. Karena kesempurnaan makhluk itulah kesempurnaan yang terbatas. Dan kalaupun memang enggak kelihatan ini, tapi pasti ada batasannya. Iya. Sehebat-hebatnya seseorang merancang gedung atau apa, ya, itu pasti ada limit dia kemampuannya, pasti. Berarti kamalul makhluk, kesempurnaan makhluk itu kesempurnaan yang terbatas, bukan kesempurnaan mutlak, tapi kesempurnaan yang muqayyad, terbatas, dan yang membatasi adalah Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Nabi Muhammad SAW adalah makhluk Allah Azza wa Jalla, hambanya dan rasulnya. Kemuliaannya dibatasi atau tidak? Dibatasi, makanya tidak disembah. Kata Rasulullah SAW, la tutruni kama atratin Nasara wa Yahud, kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian memujiku berlebihan sebagaimana orang Nasara memuji Isa bin Maryam berlebihan. Berarti keterpujian dan kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW itu ada batasannya, tidak? Ada batasannya. Ini kalimat ini bukan berarti melecehkan, justru ini memuliakan Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau yang mengatakan sendiri, gitu. Ya. Nah, adapun Allah Azza wa Jalla kamil dalam sifatnya, ya, la naqsa fiha, tidak ada kekurangan di sana. Nih, setelah biwajhin minal wujuh, kemudian kita bahas la ihtimalan wala taqdiran wala waqi'ah. Tidak secara ihtimal, tidak secara takdir, tidak secara kenyataan. Maksudnya apa? Bahwasanya tidak ada celah kecacatan atau kekurangan terhadap sifat-sifat Allah, baik dari segi ihtimal, posibilitas lafal, makna lafal, ya, ya kan? Posibilitas kandungan lafal, wala takdirah, dan tidak juga dari sisi pemahaman makna, wala waqi'a, dan tidak juga dari sisi kenyataan. Tidak ada semuanya, ya, kecacatan atau potensi menuju pencacatan terhadap sifat Allah Azza wa Jalla. Kita harus jelaskan ini, karena kalau gak dijelaskan itu gak paham mungkin, ya. Oke. Baik. Kita mulai dari la ihtimalan. Ingat, kita pembahasannya sekarang menegaskan kesempurnaan sifat Allah, tiada celah untuk mencacatkan sifat Allah Azza wa Jalla, tidak secara ihtimal. Apa maksud dari ihtimal? Ya. Ihtimal ini fi dalalatil lafzi, yaitu dalam pemaknaan lafal. Ya. pemaknaan lafal, makna lafal tersebut. Antum perhatikan semua nama Allah. Apakah nama-nama Allah Ta'ala itu ada yang bisa ditafsirkan memiliki kekurangan? Contoh, Al-Alim, Maha Mengetahui. Tidak dalam lafal Al-Alim, penafsiran atau penerjemahan atau sinonim terhadap Al-Alim tidak ada yang menunjukkan apa? Kekurangan ilmu. Enggak. Kemudian Al-Basir, Maha Melihat. Tidak ada posibilitas atau celah untuk menafsirkan makna Al-Basir sebagai suatu kekurangan. Enggak ada. Ya. Enggak ada. Apalagi nama Allah Azza wa Jalla, As-Sami' Al-Qadir, Al-Wahhab, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Ar-Razzaq dan seterusnya. Semua nama-nama indah kan? Apakah dari, kalau antum belajar bahasa Arab dari kamus dan ensiklopedi pemaknaan lafal-lafal, semua kosakata untuk nama-nama Allah ini tidak ada posibilitas makna yang buruk atau bercacat? Gak ada. Gak ada. Lafal misalnya diantara Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyibah. Allah itu tayyib, maha apa? Baik. Dan kemudian apakah ada lafal tayyib maknanya adalah memiliki kecatatan dalam kebaikan? Enggak. Enggak. Ya, enggak. Jadi tidak ada ihtimal atau celah atau posibilitas dalam menafsirkan ya, nama Allah dengan penafsiran yang mengindikasikan adanya kekurangan. Paham? Tidak ada celah secara pemaknaan lafal untuk nama Allah yang mengindikasikan adanya kekurangan, enggak, atau aib, ya, oke? Okay. Nah, itu dari segi apa? Lafal. Antum kan tahu kok antum buka mu'jam atau mu'jam. Mu'jam itu kamus, ya. Yeah. Tapi kok kamus kan simple ininya. Ini artinya ini, contoh katanya ini. Kok mu'jam itu banyak dia. Satu kata itu diputer-puter banyak. Pemaknaannya satu kata itu bisa 14 makna. Bisa 20 maksud. Tidak ada celah ihtimal dalam bahasa untuk mengindikasikan kekurangan atau kecacatan terhadap nama-nama Allah dengan kosakata-kosakata di nama Allah. Oke. Okay? Jadi wala ihtimalan, maksudnya untuk secara bahasa tidak ada posibilitas, tidak celah. Kemudian ini udah paham belum nih? Kalau misalnya di kosakata bahasa Indonesia apa? Ngocolin, ah, ngocolin. Bukan pengecualian apa? Enggak, ihtimal bukan pengecualian. Ihtimal ini adalah ihtimalul lafu, yaitu pengalihan makna kata. Iya, satu kata kan kadang bisa memiliki beragam makna penafsiran. Ayo penafsiran secara bahasa. Ya, kalau antum buka kamus, misalnya kata tulisan apel bisa bermakna buah ini, bisa bermakna upacara. Gitu kan? Iya. Itu kan pemaknaan terhadap lafal apel atau apel. Ya. Ada pemaknaan lafal gila misalnya. Gila ini bisa diartikan ketutupan akalnya, ya kan? Bisa dimaknai apa ya gitu, atau bisa dimaknai keren keren abis gitu kan, gila lo gitu kan, artinya keren abis lo gitu kan, bisa. Itu kan berarti kok gila asalnya kan buruk ya, negatif. Tapi ada enggak ihtimal bagus? Ada, keren abis. Itu nomor tiga itu. Makna nomor tiga, setelah nomor satu ketutupan akal. Nomor dua, enggak jelas. Nomor tiga, keren abis. Gitu. Tadi pemandangan gila tadi, satu, dua, tiga. Itu semuanya ihtimalul alfaz, ihtimalul ma'ani maksudnya. Posibilitas pemaknaan untuk lafal gila. Gitu ya. Gitu. Dan kita meyakini nama-nama Allah semuanya memiliki istifaq, memiliki derivasi kata, memiliki asal suku kata. Ya atau tidak? Ya. Al-alim memiliki dari kata ilm. Ya kan? Nah, al-alim di sini kalau dimaknai di kamus atau di mu'jam, itu tidak ada posibilitas atau ihtimal pencacatan arti. Paham di sini? Gitu. Misalnya alim sama dengan yang berilmu, yang luar biasa keilmuannya. Tiga, yang apa gitu kan? Semuanya positif. Ada yang kelima terus yang bodoh, enggak mungkin. Atau yang berilmu tapi kurang adab, enggak gitu. Jadi semua nama-nama Allah kalau dikembalikan kepada bahasa Arab itu tidak memiliki kecacatan. Enggak memiliki, makanya disebut husna. Disebut husna. Kalau disebut hasan masih ada enggak posibilitas? Masih. Karena bagus, bagus doang. Masih ada kemungkinan serangan pemburukan makna. Iya. Tapi kalau husna terbaik, wah itu susah, enggak bisa. Gitu. Oke. Paham di sini? Jadi la ihtimalan dari segi bahasa tidak memiliki posibilitas kecacatan. Ini dari segi bahasa aslinya, dari segi bahasa Arab. Oke. Kemudian wala taqdira, dan tidak juga ada celah untuk mengurangi kadar atau pemahaman makna untuk nama-nama Allah. Wala taqdira fi fahmil makna, dalam memahami makna tidak ada takdir untuk mengaibi nama Allah Azza wa Jalla. Apa arti takdir di sini? Menakarkan secara rasio, melogikakan secara rasio. Oke. Kalau tadi ihtimal lebih ke asli bahasa, kalau takdir itu ke pikiran kita. Jadi pikiran antum dalam memahami nama-nama Allah tidak boleh ada celah untuk mendiskreditkan atau mengurangi kadar keindahan kandungan makna dari setiap nama-nama Allah. Jelas atau tidak? Maka di sini kata Syekh Utsaimin dalam syarahnya, wala yumkinu li ayyi mu'minin an yuqaddira fi dhihnihi naqsa sifatillahi 'azza wa jalla aw naqsa asma'ihi. Dan tidak mungkin untuk setiap orang beriman yang benar beriman untuk mentakdirkan, takdir ini menakarkan, menalarkan di benaknya sendiri terhadap kurangnya nama Allah ataupun sifatnya. Paham? Contoh misalnya, kalangan syairah ketika dihadapkan kepada mereka di antara sifat Allah al-ghadab, perbuatan Allah Azza wa Jalla. Ada atau tidak? Tapi kemudian asy'ariyah mereka mengatakan tidak ada secara hakiki. Kenapa? Karena mereka mentakdirkan ghadab ini adalah suatu kekurangan bagi Allah. Ini permasalahan mereka yang buat. Padahal tegas di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala pun marah. Maksudnya Allah Ta'ala mengatakan tentang marahnya dia dengan kelayakannya. Baik. Tetapi kemudian kalangan ahlul kalam ini, mereka ya, kan kalau ghadab ya, mereka kemudian mentakdirkan, yaitu menalarkan di pemahaman dan di benak mereka sendiri bahwasanya marah itu adalah suatu sifat yang kurang. Kenapa kok mereka bilang begitu? Karena mereka mendefinisikan marahnya Allah seperti marahnya manusia, yaitu ghilyanul qalb, gelagak hati, gelagak jiwa, panas marah itu. Dan itu negatif. Iya, itu negatif bagi siapa? Makhluk. Seseorang ketika marah kan emosi gitu. Nah, jadi mereka mentakdirkan pemahaman makna marah itu dengan benak mereka sendiri, dengan kadar ukuran rasio mereka sendiri, yang ujung-ujungnya kemudian menafikan hakikat marahnya Allah dan mentakwilnya dengan makna lain. Itu sebabnya. Itu makanya disebutkan di sini. Kita ketika memahami nama dan sifat Allah, jangan sok tahu gitu. Jangan mentakdirkan dengan benak kita sendiri, karena kalau kita begitu sama dengan membatasi kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Paham di sini enggak? Paham tapi berat ya? Ya insyaallah nanti terbiasa insyaallah. Ini karena mungkin agak kaget aja. Ini apa sih pembahasan seperti ini ya? Tapi memang seperti ini. Kalau nggak seperti ini, ya nggak seperti ini. Gitu. Ya. Allah Ta'ala memiliki sifat ridha. Ya. Allah Ta'ala, inna Allah yafrahu bitaubati abdihi. Benar. Allah Ta'ala gembira dengan taubat hambanya. Taib. Kita imani atau tidak? Kita imani senang dengan keagungannya, udah selesai kan? Udah enggak usah diapain? Ditakdirkan di benak kita. Ketika ditakdirkan, maka pemahaman kita adalah pemahaman manusiawi. Yang mana pemahaman manusiawi? Yang seperti antum senang. Ya antum senang gimana sih? Wah gitu. Nah, itu kemudian dikiaskan kepada Allah. Kemudian enggak mungkin Allah kayak gitu. Berarti bukan senang maknanya nih. Kita takwilkan. Gitu loh. Jadi mereka itu kabur dari tajsim menuju ke takwil. Yang padahal mereka sendiri di benak telah mentajsim terhadap Allah. Tapi mereka berusaha kabur. Kemudian menjadi lebih buruk, menafikan. Mereka berusaha. Jadi kadang-kadang ini teman-teman dari kalangan saudara kita, dari kalangan asyairah, mereka menuduh sebagian dari ikhwan mujassimah, musyabbihah, antum kamu menyerupakan Allah dengan makhluk, padahal mereka lah yang lebih dulu menyerupakan di benak mereka. Dan agar mereka bisa lari dari sikap menyerupakan Allah dengan makhluk, akhirnya mereka menafikan. Itu mana yang lebih buruk? Mereka. Mana yang telah menyerupakan Allah dengan makhluk? Mereka. Kemudian karena mereka ingin kabur dari itu, kejebak akhirnya lari dengan cara menafikan. Dan itu buruk, lebih buruk menafikan. Padahal sudah jelas menafikan, dan kemudian supaya enggak dibilang kamu telah menafikan sifat Allah, maka mereka pun mentakwil yang hakikatnya itulah tahrif. Paham di sini? Ana akan ulang-ulang nih kayak gini. Nanti terbiasa antum sampai hafal. Hafal tapi harus paham. Jangan hafal doang. Hafal kita harus berakidah ahlus sunnah wal jamaah sesuai Al-Qur'an hadis dengan pemahaman para sahabat. Tapi enggak tahu apa bagaimana memahami, enggak tahu. Harus tahu. Gitu ya. Jadi jangan mentakdirkan di zihin, di benak kita sendiri mengkadarkan, menalarkan keagungan nama dan sifat Allah dengan nama manusia. Kenapa Jahmiyah menafikan nama-nama Allah, lebih-lebih sifatnya ya, nama-nama Allah ditiadakan oleh Jahmiyah? Ini bukan nama Allah. Kenapa? Karena mereka mentakdirkan dan menalarkan bahwa saya nama-nama tersebut juga nama manusia juga. Iya enggak? Ada orang namanya Rahim, ada orang namanya Rojak. Rozak harusnya kan, kita bayar Rojak ya. Sebenarnya enggak boleh ya. Ada orang namanya Wahab B, ya. Gitu. Maka, oh ini kan juga nama orang. Ya mereka mentakdirkan seperti itu. Maka kemudian supaya enggak menyerupakan Allah dan makhluk, akhirnya mereka tiadakan itu nama-nama bagi Allah. Itu bukan nama-nama Allah. Gitu. Mu'tazilah pun begitu. Mereka mentakdirkan sifat-sifat Allah. Ini kan sifat-sifat ini ada pada makhluk. Ya. Kok Mu'tazilah semua sifat dinafikan. Sifat dzatiyah, sifat fi'liyah semua. Sifat nuzul Allah Azza wa Jalla dan perbuatannya, nuzul di sepertiga malam terakhir dinafikan. Kenapa? Karena nuzul itu adalah perbuatan manusia dan binatang juga. Makhluk Allah pokoknya. Nuzul turun. Enggak, Allah Ta'ala tidak turun, kata mereka. Na'udzubillah dari kalam ini. Kenapa? Kenapa mereka menafikan? Karena mereka lari dari pikiran mereka sendiri. Iya. Mereka lari dari pikiran mereka sendiri, maka mereka menafikan. Itu yang Mu'tazilah. Oleh Syairah, mereka lari dari pikiran mereka sendiri, kemudian mereka menafikan hakikatnya, kemudian mereka mentakwil. Supaya enggak disebut apa? Menafikan sifat-sifat Allah. Gitu. Kalau Ahlus Sunnah gimana? Menafsirkan sifat-sifat Allah sesuai dengan tafsiran asal bahasa. Zahirnya seperti itu ya sudah. Adapun al-kaifah, al-kaifiyah, bagaimana itu majhul dan pertanyaan tentang itu bid'ah. Selesai. Selesai. Selesai. Kenapa ini kok ada bahasan panjang-panjang ini? Karena ada firqa-firqa itu. Seandainya firqa-firqa itu enggak ada, selesai. Kita pemahaman seperti salaf semua, selesai dah. Tapi firqa-firqa itu kemudian membuat sesuatu, mengkreasikan dan mentakdirkan sesuai dengan rasio mereka. Akhirnya banyak pembahasan-pembahasan kalam. Kalau kita enggak bantah, semua insan masuk ke dalam kesesatan. Jauh dari fitrah. Iya. Begitu. Wala waqi'an, dan tidak juga secara kenyataannya tidak ada, tidak sesuai dengan logika kita yang terbatas ini, ya. Wallahu taala a'lam. Mau nanya sekarang, ya. Tadi siapa yang Anda janjikan mau nanya? Tunjuk tangan, Anda lupa. Anda lupa benar. Tadi banyak yang katanya. Ada yang bakal nanya? Ada enggak? Atau belum Anda janjikan? Siapa, Pak? Siapa, Pak? Tolong diingetin lagi, Pak. Antum bukan? Antum. Ah, ini. Hah? Ada pertanyaannya baru lagi. Yang tadi nih, yang berat tadi. Ayo udah, yang ringan aja ya. Taib. Jahmiyah, Jahmiyah, firqah Jahmiyah buatan atau ikutan terhadap Jahm bin Safwan. Firqah tersebut, ya. Apa yang mereka nafikan? Apa yang mereka tiadakan? Ayo, tafadhol. Sifat-sifat Allah, bagaimana sikap mereka terhadap nama-nama Allah? Menafikan nama Allah sebagian atau seluruhnya? Sebagian. Sebagian yakin. Diri antum. Diri, Om. Jahmiyah kata antum sebagian menafikan sebagian nama-nama Allah. Antum yakin? Ah. Ini kacau. Jazakallah khairan, tapi diri ya. Baik. Bapak yang pakai peci hitam putih. Ah, jangan neo-neo. Ditunjuk neo-neo. Ah, kalau Jahmiyah menafikan nama-nama Allah atau tidak? Sebagian atau seluruh? Hah? Oke. Okay. Bagaimana dengan Mu'tazilah? Seluruh atau sebagian? Sebagian. Diri. Antum ini. Antum. Kameramen. Antum paling dekat, ya. Entar awas, enggak tahu antum lompat-lompat enggak diri. Jahmiyah menafikan apa? Seluruh atau sebagian? Mu'tazilah sifat Allah di mereka nafikan. Seluruh atau sebagian? Seluruhnya. Asy'ariyah sebagian sifat. Berapa sifat yang mereka tetapkan waktu Asy'ariyah di kalangan awal? 7. Di kalangan akhir 20. Benar semua jawabannya, tapi enggak ada kasih hadiah. Karena udah kebanyakan buat dia. Oke, okay. Sebelah kanan, Mas yang di dekat tiang. Antum. Ihtimal ini lebih ke masalah bahasa atau pemahaman otak? Bahasa. Bahasa. Aha. Kalau takdir lebih ke mana? Baik, baik. Ahsan. Baik. Bagus. Kesini dua nih. Kita tanya nanti, lihat aja. Ahsan, udah cukup ya, udah cukup. Gampang itu. Antum mau tanya lagi ya? Baik. Sebutkan kaidah pertama dan dalilnya dengan bahasa Arab. Kaidah. Kaidahnya dulu. Antum terbang. Gimana antum lihat? Ini kaidah ini penting antum ini. Ayo. Asmaullah taala. An jabar kana tadi. Iya. Ahsan. Ini ya dalilnya. Ahsan, bagus. Silakan turun. Silakan, Pak. Kalimat kalamullah walillahil asmaul husna itu bisa membantah dengan izin Allah, dengan bisa kita bantah berapa firqah insyaallah, berapa firqah, berapa kelompok? Tiga. Oke, sebutkan. Ahlussunnah, Asy'ariyah. Masyaallah, benar juga nih antum, bagus, bagus. Benar, benar, sebenarnya benar ya. Asy'ariyah bisa juga ya. Baik, bagaimana antum membantah Jahmiyahnya? Dari lafal apa? Kemilikan. Ahsan. Kalau misalnya membantah Mu'tazilah. Di lafal apa? Al-Husnanya menunjukkan Allah Ta'ala memiliki sifat untuk semua namanya. Ahsan, jazakallah khair. Ini untuk antum berdua. Tafadhol, akhi, pak siapa namanya? Hah? Antum mau dapat nih buat antum dua ya, dua buku dan dua sarung. Tafadhol, duduk dah. Betah kayaknya, tapi enggak mau dapat hadiah. Ini tadi beliau bilang juga untuk Asy'ariyah, bisa. Karena Asy'ariyah menafikan sebagian sifat secara hakikat. Iya, sementara Al-Asma Al-Husna, kita lihat al-asma, alif lam di sini menunjukkan jenis jama' dan keumuman nama-nama Allah Azza wa Jalla tanpa dikecualikan. Dan tersifatkan, berarti memiliki sifat juga. Ya kan? Dan Asy'ariyah mereka menganggap, atau mungkin sebagian besar mereka menganggap bahwasanya nama-nama Allah itu tidak ada kandungan makna. Berarti sebagai jamid saja, isim jamid, isim alam doang. Padahal di antara kaidahnya asmaullah taala a'lamun wa awsafun. Nama Allah taala itu adalah alam, proper name, nama diri dan juga sifat-sifat, mengandung sifat. Oke. Okay? Taif ala kulli hal, jazakumullah khaira. Itu yang bisa kita sampaikan. Wa barakallahu fi 'ulumikum. Kita akan bertemu pada pekan depan. Malam Senin di sini ada kajian enggak? Ada kajian. Oh ya, alhamdulillah. Enggak, kalau misalnya enggak ada, mungkin bisa ke masih di jauh, kita ngaji syarah sunnah di sana. Kalau kuliah di sini aja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.